Bismillahirrahmanirrahim. Wa min minanillahi alaihi ma kana yasma'uhu minas salami alaihi minal ahjari wal asyar. Termasuk dari kenikmatan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Nabi adalah Nabi mendengarkan salam yang diucapkan oleh batu-batuan dan pohon-pohonan. Jadi banyak batu dan pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Fakana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yura binaan wa yaqdi ya, ini mungkin wa yaqdi bukan fa ya, ila syi'ab wa badnil audiyah. Jadi Nabi Muhammad di saat ingin berak atau kencing ya, ingin berak atau kencing, beliau selalu menjauh ya, menjauh dari orang-orang sehingga tidak melihat lagi bangunan-bangunan. Ini layaro tadi ya bacanya. Dan beliau melakukan itu di apa ya, di jalan-jalan di antara gunung atau di lembah-lembah ya, bagian dalam lembah. Fala yamurru bihajarin wala sajarah ila sami'a as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Nabi tidak pernah melewati batu ataupun pohon kecuali batu dan pohon itu mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi Nabi selalu mendengarkan itu, mendengarkan kalimat ini dari pohon, dari batu-batuan. Ada pohon, ada batu-batuan yang berselawat kepada Nabi. Semoga rahmat Allah dan keselamatan diberikan kepada engkau wahai utusan Allah. Ini baru disinggung ya kemarin dalam i'anah itu. Wa kana yaltafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu fala yara ahadan. Dan Nabi mendengar kalimat ini tapi menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak melihat siapapun. Wa qad hadatsa bidzalika an nafsihi. Dan cerita ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad ya, diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad, tidak bersumber dari orang lain. Wa laisa fi dzalika kabiru iskal. Dan kejadian seperti ini ya tidak perlu di apa ya, tidak perlu dijanggalkan kejadian seperti ini. Faqad sakharallahul jamadat lil anbiya'i qablahu. Mengapa tidak perlu dijanggalkan, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diherankan? Karena Allah memang menundukkan benda-benda mati untuk para nabinya sebelum Nabi Muhammad. Jadi kejadian benda-benda mati yang bisa hidup, benda mati yang apa ya, ditundukkan oleh Allah untuk nabinya itu juga terjadi sebelum Nabi Muhammad. Fa'asa Musa iltaqamat ma sona'a saharatu Fir'aun ba'da an tahawwalat hayatan tasa'a. Contohnya seperti tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu kan benda mati ya. Benda mati tapi bisa memakan ular-ular yang dibuat oleh apa, ahli sihir yang dibayar oleh Fir'aun. Jadi tongkat Nabi Musa seperti cerita yang kita dengar itu kan berubah menjadi ular ya, berubah menjadi ular, dan ular ini besar sekali sehingga ular-ular yang diciptakan atau ular-ular yang dikeluarkan oleh tukang sihir Fir'aun itu dimakan semua. Ini kan juga benda mati yang bisa berubah menjadi benda hidup. Tsumma raja'at kama kanat, dan ular itu berubah lagi menjadi seperti semula. Walamma dzaraba bihal hajar naba'a minhul ma'u 12 ainan. Selain itu tongkat yang dimiliki Nabi Musa itu di saat dipukulkan ke batu, batunya memancarkan 12 mata air. Ini kan juga aneh ya, memancarkan 12 mata air. Likulli sibtin min asbati bani Israel ainun. 12, jumlah 12 ini sesuai dengan kelompok bani Israel ya, kelompok-kelompok atau keturunan dari bani Israel. Jadi kaum Nabi Musa itu ada 12 kelompok ya, 12 kelompok, dan masing-masing mendapatkan satu mata air dari batu itu. Wa kadzalika ghairuhu minal anbiya'i sakharallahu lahum ma syaa'a min anwa'il jamadat litadullal uqala'u ala ta'dimi qadrihim wa khatarati sya'nihim. Dan cerita ini bukan hanya ada di dalam cerita Nabi Musa saja, tapi nabi-nabi yang lain juga banyak ya, juga banyak mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Sehingga kita tidak perlu heran Kalau membaca cerita, ada batu, ada pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi memang Allah menundukkan ya, menundukkan makhluknya, makhluk apapun yang Allah mau, benda mati apapun yang Allah mau, untuk menunjuk supaya orang-orang yang berpikir dia mengetahui bahwa Nabi Allah itu benar-benar orang yang memiliki derajat yang tinggi. Tabsyiru Taurati bihi, kabar atau informasi dalam kitab Taurat tentang keberadaan Nabi Muhammad ya, tentang apa munculnya Nabi Muhammad. Tafsir itu ya biasanya diartikan dengan kabar bahagia. Anzalallahu at-taurata ala Musa muhtawiyatan ala syara'i allati tunasibu ahla dzaka zaman. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan di dalamnya Allah menjelaskan syariat-syariat yang sesuai dengan umat di kala itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu syariatnya disesuaikan dengan umat ya, umat yang menjadi umat Nabi, tidak menyeluruh secara universal secara seluruh dunia, tapi hanya terkhusus di umat-umat tertentu. Wa nawaha fiha bi dzikri katsirin minal anbiya illadzina 'alimallahu annahu sayursiluhum. Dan di dalam kitab Taurat Allah juga menjelaskan banyak sekali nabi-nabinya yang akan diutus. Nabi-nabi Allah yang akan diutus itu juga dijelaskan dalam kitab Taurat. Jadi nabi itu kan tidak semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, tidak semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi jumlahnya banyak sekali. Famimma ja'a fiha tabsyiran bi rasulinal karim khitoban li sayyidina Musa alaihi salam. Termasuk nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan Nabi Muhammad ini saat Allah mengkhitobi ya, saat Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalimat itu berbunyi wasaufa uqimu lahum nabiyan mithlaka mim baini ikhwatihim. Aku akan mengutus satu nabi yang sama sepertimu di antara saudara-saudara mereka. Wa aj'alu kalami fi fami. Dan aku menjadikan ucapanku dalam apa ini fi fami? Mungkin fi famihi ya, mungkin ya. Aku menjadikan ucapanku dalam ucapannya mungkin ya. Wa yukallimuhum bi kulli syai'in amuruhu bihi. Dan dia selalu menjelaskan semua yang aku perintahkan. Wa man lam yuti kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi fa'ana alladhi antakimu minhu. Barang siapa yang tidak mau mentaati ucapannya, ucapan yang berisi tentang perintah-perintahku, ucapan yang dikatakan atas namaku, maka aku sendiri yang akan menyiksanya.